Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, faqala al mu'allifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu thani fi zakati dhahabi wal fiddati. Bab yang kedua tentang zakat emas dan perak. Masalah yang pertama, hukum zakat pada emas dan perak dan dalilnya. Tajibu zakat, wajib zakat. Terdapat kewajiban zakat dalam emas dan perak mengingat firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-34, dan orang-orang yang yaknizuna zahaba wal fiddah, menyimpan emas dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak membayar zakatnya. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah siksaan pedih untuk mereka. Dan tidak ada ancaman dengan hukuman semacam ini illa ala tarki wajibin, kecuali karena meninggalkan kewajiban. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang memiliki emas dan perak namun tidaklah ditunaikan haknya atau kewajibannya, yaitu zakat, melainkan nanti pada hari kiamat sufihlau sufa'ih, dibuatkan untuknya beberapa lembaran dari api, lalu lembaran tersebut dibakar di api neraka. Fayukwa biha, lalu dijadikan alat setrika untuk menyetrika jambuhu, lambungnya, wajabinuhu, dahinya, wadhuhruhu, dan punggungnya. Jika bagian badan yang disetrika itu telah dingin, u'iddat alaihi, maka kembali disetrika. Ini terus menerus dilakukan selama satu hari, yaitu di hari mahsyar, yang satu hari ketika itu seukuran 50.000 tahun. Hatta yaqdi Allahu bainal ibad, sehingga Allah menyelesaikan keputusannya untuk masing-masing orang yang dihisab, yaitu putusan masuk surga ataukah neraka. Ditambah ijma' atau konsensus ahlul ilmi, para ulama, bahasanya dalam 200 dirham perak terdapat zakat sebesar 5 dirham, dan emas manakala berjumlah 20 mithqal yang nilainya sama dengan 200 dirham terdapat zakat emas padanya. Kemudian kadar zakat yang wajib dikeluarkan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan dalam emas dan perak adalah rubu' usur, adalah seperempat dari 1/10, sama dengan 2,5%. Artinya fikuli aisrin, dalam 20 dinar emas zakatnya adalah 0,5 dinar. Wama zada fabihi sabihi, dan emas yang lebih dari itu, lebih dari 20 dinar, maka 20%-nya mengikuti, fabihasabihi, maka mengikutinya. Qalla au katsur, sedikit ataupun banyaknya. Artinya ya 22,5% itu dikalikan emas yang ada. Dan dalam setiap 200 dirham perak terdapat zakat berupa 5 dirham. Wa mazada fa bihi sabihi, yang lebih dari itu maka mengikutinya. Artinya tinggal dikalikan 2,5% kali kadar perak yang telah melebihi nisab. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat beliau tentang kewajiban zakat, beliau katakan wa fi riqah, maka untuk perak setiap 200 dirham rubu' usyur, 2,5%. Catatan kaki, riqah ya, kofnya tidak ditasdid, artinya perak atau dirham yang terbuat dari perak. Riqa itu akar katanya dari wariq, kemudian wawunya dibuang, dan wawu yang dibuang ini kemudian diganti dengan ha. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alaika syai', tidak ada kewajiban zakat atas dirimu dalam emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Jika Anda memiliki 20 dinar wahala 'alaihil haulu, dan itu sudah genap 1 tahun Hijriah, fa fiha, maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat berupa setengah mithqal. Ditkanlah Abu Dawud dan yang lain dari Ali dengan sanad yang hasan ataukah sahih. Demikian komentar An-Nawawi. Dan demikian juga lima jaat, karena terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil zakat untuk setiap 20 mithqal emas, beliau ambil zakatnya sebanyak setengah mithqal. Kemudian syurutuha, syarat wajibnya zakat. Disyaratkan untuk adanya kewajiban zakat dalam emas dan perak beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah telah sampai nisab, yaitu 20 mithqal untuk emas, mengingat hadis Ali yang tadi telah kita baca. Wa yusawi, dan 20 miskal emas itu sama dengan dalam gram 85 jaroman gram emas. Sedangkan nisab batas minimal terkena wajib zakat untuk perak adalah 200 dirham perak. Ingat sabda Nabi SAW, tidak ada untuk perak yang kurang dari 5 uqiyah sedaqatun kewajiban zakat. Dan 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, maka 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riqah atau dalam raq, ya, dalam riqah terdapat kewajiban zakat rubu' usur 2.5%. Fa ilam takun illa 90 wa 100, maka jika emas yang ada hanyalah 190 falaisa fiha syai', maka tidak ada padanya kewajiban zakat apapun, illa ayasha'a rabbuha, kecuali manakala pemiliknya mau berinfak, maka itu infak namun bukan zakat. Di sini terdapat faedah tambahan, illa ayasha'a rabbuha, maka ini menunjukkan terkadang makna Rab adalah pemilik dan boleh digunakan untuk manusia manakala idhofah. Adapun Rab yang tidak mutlak, yang tanpa idhofah, maka hanya boleh maknanya hanya boleh berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika Rab idhofah dan mudhof, semacam di sini Rabbuha artinya Rabbu Riqah, maka ini boleh untuk manusia dan artinya adalah pemilik. Dan para ulama sepakat bahasa nisab perak adalah 5 uqiyah dan nisab emas 20 mithqal. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat-syarat lain yang bersifat umum yang telah lewat, tentang orang yang siapakah yang terkena kewajiban zakat, yaitu muslim, merdeka, milik sempurna, genap 1 tahun, yang telah kita bahas dan kita bicarakan. Untuk perak, maka sebagaimana Ibnu Thaimin, kalau pakai gram maka 595 gram perak. Kemudian masalah ya, poin yang keempat, fidhami ahadihima. Yaitu adzab wal fidhah ilal akhar. Pembahasan tentang masalah penghitungan zakat, tentang dham, apakah perlu dihitung jadikan satu perhitungan emas dengan perak. Maka ketika ada seorang itu punya emas yang tidak sampai nisab, perak yang juga tidak sampai nisab, namun kalau misalnya digabungkan dengan harga perak atau digabungkan dengan harga emas itu sampai nisab, perlukah hal ini dilakukan ataukah orang tersebut tidak terkena zakat karena emasnya belum sampai nisab, peraknya juga belum sampai nisab. Maka di sini disampaikan la yudammu ahaduhuma ilal akhar. Tidaklah salah satu dari emas dan perak digabungkan perhitungannya dengan yang lain fi ikmalin nisab, untuk menggenapkan nisab. Ala qawli rajih, menurut pendapat yang paling kuat, karena keduanya adalah dua benda yang berbeda. Karena berbeda maka yang satu tidak digabungkan perhitungannya dengan yang lain, sebagaimana unta dengan sapi tidaklah yang satu digabungkan dengan yang lain, sebagaimana syair dengan qumah, gandum kasar dengan gandum halus, tidaklah digabungkan. Ma'anal maksud minha wahid, meskipun hewan-hewan tadi punya atau benda-benda tadi punya maksud yang sama, yaitu bawatan miyah fil ibil wal bakar, berkembang biak untuk unta dan sapi, kemudian al-qut jadi makanan pokok untuk syair, dan qumah untuk syair, gandum kasar dan gandum halus. Dan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalam perak yang kurang dari 5 uqiyah shadaqatun, kewajiban zakat. Wa yalzam, dan derivat atau konsekuensi jika kita berpendapat yang satu digabungkan dengan yang lain dalam perhitungan untuk mengenapkan nisab, maka berarti terdapat kewajiban zakat untuk perak yang kurang dari 5 uqiyah. Manakala orang tersebut memiliki emas yang bisa untuk mengenapkan nisab peraknya. Wa yasmul al hadisu, dan hadis tersebut mencakup ma idza kana indahu min adh-dhahab, mencakup orang yang dia punya emas yang bisa untuk mengenapkan peraknya menjadi 5 uqiyah ataukah tidak. Wa la hadza, maka berdasarkan hal ini, jika seorang itu punya 10 dinar ditambah 100 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, karena zakat, karena emas dizakati sendirian dan perak juga dizakati sendirian. Maka di sini diisyaratkan terdapat khilaf ulama, ulama fikih tentang masalah ini, karena tadi dikatakan ala qawli rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada pendapat yang mengatakan emas dan perak digabung. Namun yang diambil oleh penulis, emas dan perak tidak digabung, dengan alasan yang pertama, alasan logika, dia adalah dua benda yang berbeda. Maka kias dengan emas dengan unta dan sapi yang tidak digabung. Kemudian keumuman hadis laisa fi matuna khamsati awaqin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat dalam untuk siapa saja yang punya perak kurang dari 5 uqiyah. Maka hadis ini tadi dinilai bersifat umum, mencakup apakah orang tersebut punya emas yang bisa menggenapkan ataupun tidak. Kemudian masalah yang kelima untuk zakat huli, emas dan perak yang jadi perhiasan perempuan. Huli itu ya kalung, cincin, gelang, itu disebut huli. La khilafah, tidak ada perselisihan di antara para ulama wajibnya zakat untuk huli, untuk perhiasan, perak, kalung dan sejenisnya, cincin, kalung dan sejenisnya, yang sejak awal memang disiapkan, dimaksudkan litikhar, untuk disimpan. Wal kira', dan untuk disewakan. Demikian juga untuk huli yang haram, semacam laki-laki yang punya cincin dari emas, atau perempuan yang memiliki huli yang dibuat dalam bentuk hewan, au fihi, atau padanya gambar hewan. Nah, ini huli-huli yang disepakati oleh ulama ada zakat di dalamnya. Yang pertama adalah kalung, gelang dan yang lain yang disimpan dalam laci atau dalam safety box atau yang lain, tidak dipakai, sudah harus disimpan. Dengan bahasa yang lain, huli untuk perhiasan, huli untuk tabungan, huli untuk investasi. Niatnya dan maksudnya adalah untuk investasi, untuk nyimpan duit. Kemudian yang kedua, ada huli yang lil qira', untuk disewakan. Orang punya emas yang disewakan, boleh jadi disewakan untuk keperluan pengantin atau semacam itu, maka ada zakat. Kemudian yang ketiga, huli yang haram. Huli yang haram disepakati ada zakat di dalamnya. Contohnya cincin emas punya laki-laki, atau ada huli yang berbentuk dengan bentuk hewan, atau ada padanya gambar hewan, meskipun dipakai oleh perempuan. Misalnya kalung, bandolnya ada gambar apa itu, gambar kelinci atau apa yang lain, dan itu emas. Amal huli, adapun huli yang disiapkan untuk dipakai dengan pemakaian yang mubah, atau dimiliki untuk dipinjamkan bukan disewakan, maka pendapat yang benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, terdapat kewajiban zakat di dalamnya. Perlu diketahui bahwasanya jumhur mengatakan tidak ada zakat di dalamnya. Namun pendapat yang dikuatkan oleh penulis bukanlah pendapat jumhur ulama yang menyatakan wajibnya zakat di dalamnya. Alasannya yang pertama adalah dalil-dalil yang bersifat umum berkaitan dengan kewajiban zakat pada emas dan perak yang tadi telah kita baca di depan, yang dalil-dalil umum tersebut mencakup huli dan non-huli. Kemudian yang kedua, hadis yang diatkan oleh Ahlu Sunan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radallahu anhumah. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama perempuan itu ada anak perempuannya, dan di tangan anak perempuannya terdapat masakah. Masakatani, jamak mufradnya adalah masakah, artinya ya, adalah gelang. Dua gelang yang tebal, yang besar, terbuat dari emas. Maka Nabi bertanya kepadanya, kepada sang ibu, apakah telah kau bayarkan zakatnya? Maka sang ibu mengatakan belum. Maka Nabi sabdakan, apakah engkau suka jika Allah memberikan gelang untuk dua anak perempuanmu dengan dua gelang dari neraka? Maka mendengar sabda Nabi tersebut, sang ibu melepas dua gelang tadi dan memberikannya kepada Nabi. Dan memberikannya kepada Nabi, dah sekalianlah dah, saya infakkan semua. Bukannya dua setengah persennya, namun dah semuanya. Gak usah pakai saja kalau demikian. Diatkanlah Abu Dawud, Baihaqi dinilai sanadnya sahih oleh Ibnu Qattan, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan bagaimanakah semangat sahabat untuk taat kepada Nabi. Cuma dengan kalimat semacam itu, mereka kemudian segera langsung tanpa ditunda-tunda langsung menyerahkan gelangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diantara dalil yang menunjukkan bolehnya emas melingkar untuk perempuan. Karena yang Nabi salahkan dari dalam kasus ini, Nabi yang Nabi permasalahkan adalah belum dibayarkan zakatnya, bukan melingkar dan tidaknya. Maka zahir perkataan Nabi menunjukkan jika zakatnya sudah dibayar, tidak masalah. Zahir perkataan beliau, sabda Nabi di sini menunjukkan kalau sudah dibayarkan zakatnya tidak masalah. Gelang tapi yang belum dibayarkan zakatnya itu yang bermasalah. Wa hadzal hadis, maka hadis ini adalah nasun, dalil tegas dalam permasalahan ini. Dan hadis ini memiliki penguat dalam hadis yang sahih dan yang lainnya. Alasannya ketika pendapatnya adalah lebih hati-hati, wa abra' li dhimmah, dan lebih membersihkan diri dari tanggung jawab. Mengingat sabda Nabi, tinggalkan yang meragukanmu, lakukan yang tidak meragukanmu. Kemudian poin yang keenam, zakat barang perdagangan. Dan ini menarik, diletakkan oleh penulis di bab zakat emas dan perak. Pembahasan tentang zakat perdagangan diletakkan oleh penulis di dijadikan sebagai subbab dari pembahasan zakat emas dan perak. Tidak disendirikan. Berarti menurut penulis, pembahasan zakat perdagangan itu punya hubungan dengan permasalahan emas dan perak. Kalau tidak ada hubungannya, maka satu hal yang tidak mantiki pembuatan bab ini, satu hal yang tidak sistematis. Kenapa tidak dihubungkan, kok dibuat dalam struktur yang nampak berhubungan? Maka arad jama' dari aradun atau aradun, dia adalah dalam ma'aduhul muslimu, itu benda-benda yang disiapkan oleh seorang muslim di tijarah, untuk dibisniskan, untuk diperdagangkan, min aisin fin kana, apapun bentuknya. Wahuwa, maka zakat perdagangan ini adalah a'amu amwali zakat, harta zakat yang paling luas macam-macamnya. Dia boleh jadi jualan emas, perak, jualan sapi, jualan kambing, jualan ini ya. Semua macam-macam yang bisa dijual masuk di sini. Wa asmal, dan demikian luas cakupannya. Nah, kenapa barang perdagangan, barang dagangan disebut dengan sebutan urud, jamak dari ardun? Kenapa dinamai urubun? Wa sumiya bidzalik, diberi nama urud li'anna la yastakir, karena yang namanya barang dagangan itu tidak permanen, sejak kemarin di situ terus. Nah, sekarang di sini, besok sudah diambil orang, cari lagi ya, seminggu di toko hilang lagi ya, dibeli orang lagi, maka dia la yastakir, dia tidak diam tenang permanen, tidak kemana-mana, namun dia kulaan sebentar dan sudah diambil orang lagi, hilang lagi. Maka dia tidaklah permanen keberadaannya, balia aridu, cuma melintang sebentar, muncul sebentar, summa ya zulu, kemudian hilang, dibeli orang. Nah, kenapa kok zakat perdagangan sebab bahasan zakat emas dan perak? Jawabannya di sini, fa inna tajira la yuridu hadhi silata bi ainiha, inna ma yuridu ribhiha min naqdain. Karena seorang pedagang tidaklah layur itu tidaklah menginginkan dari tidaklah menginginkan barang dagangannya itu, tidaklah dia bermaksud dengan barang dagangannya adalah cari barangnya. Ketika dia kulaan satu barang, beras atau kecap dan sebagainya, dia tidak menginginkan kecapnya. Dia kulaan banyak-banyak itu enggak cari kecapnya, enggak cari garamnya, enggak cari berasnya. Inna mayuridu, namun yang dia inginkan adalah keuntungan dari barang perdagangan, yang itu bentuknya apa? Naqdain, emas dan perak ya, dalam artian dinar dan dirham ya, atau dalam bahasa kita uang kertas. Maka semua barang di toko itu sebenarnya yang diingat oleh si pemilik toko itu bukan barang-barangnya. Dia jengkel kalau ini kok enggak pergi-pergi. Kok di sini terus enggak ada yang mau beli, ya susah malah. Karena yang dia maksudkan dengan barang-barang itu duit ya. Karena itu, karena yang jadi maksud adalah uangnya. Itu yang jadi maksud. Maka hakikatnya itu adalah uang. Jika kita katakan ada zakat pada uang, ya harusnya ini juga kena zakat. Ini kena zakat, sama, ini uang, yang dimaksudkan itu uang. Barang, tumpahan barang itu cuma sarana, tidak diinginkan. Maka ini diantara argumen yang paling kuat yang jadi pendapat jamahir ahlul ilm untuk menetapkan adanya zakat perdagangan. Argumen yang paling kuat dalam mengatakan barang perdagangan itu yang dimaksudkan dan diinginkan dengannya adalah uangnya. Sebagaimana ada zakat pada uang, maka ada zakat pada barang perdagangan. Maka zakat itu wajib pada barang perdagangan mengingat firman Allah yang bersifat umum, wa fi amwalim hakum lisa'ili wal mahrum, dalam harta mereka terdapat hak yaitu kewajiban, yaitu zakat yang akan diberikan kepada pengemis dan al mahrum, orang miskin yang tidak ngemis-ngemis. Juga firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Demikian juga perkataan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan mereka untuk bayar zakat dalam harta mereka yang diambil dari yang kaya dikembalikan kepada yang miskin. Dan tidaklah diragukan bahwasanya barang perdagangan tergolong malun, tergolong harta. Kemudian syarat wajibnya zakat dalam barang perdagangan, yang pertama, orang tersebut memilikinya secara real, bifi'lihi. Orang itu memilikinya dengan usahanya sendiri. Pedagang itu memiliki barang tadi dengan usahanya sendiri, semacam beli, qabulul hadiah dan menerima hadiah. Maka tidak termasuk dalam hal ini adalah karena warisan atau semacam itu, mimma yadkhulu, yaitu barang-barang yang yadkhul, masuk menjadi hak milik seseorang, qahran, bukan karena kerelaannya, karena dipak namun paksaan, mau tidak mau kamu punya hak ini. Kalau beli kulaan, ya dia punya barang kalau mau, dia tidak punya barang kalau tidak mau. Kemudian dia memilikinya, dan ketika dia membelinya niatnya adalah untuk diperdagangkan. Kemudian anta berlokimatuha, nilai dari barang-barang perdagangan tersebut telah sampai nisab. Bil idofah, ditambah lagi berbagai lima syarat yang telah lewat di awal bab zakat. Maka jika telah genap satu tahun kuwimat, maka ditaksirlah barang-barang yang barang-barang yang ada dengan taksiran dengan salah satu nakdain, pakai nisab emas ataukah pisau nisab perak. Faidha balagat al-qimatu nisoban, maka jika ternyata harga jual barang-barang tersebut sudah sampai nisab, maka wajib badannya zakat rubu usur 2.5%. Wala itibar, dan tidaklah teranggap fitakwin dalam penaksiran harga beli barang-barang tersebut. Lianna qimataha, atau harga pada saat membeli barang-barang tersebut, karena harganya itu berbeda-beda naik dan turun. Namun yang jadikan ibrah tolak ukur adalah harga barang-barang tadi, harga jual barang-barang tadi, waktu tamamil haul, pada saat genap satu tahun. Maka untuk zakat perdagangan, maka ketika awal usaha tidak dilihat sudah sampai nisab ataukah belum. Namun yang jelas awal usaha dicatat, genap satu tahun dihitung. Ini awal usaha tanggal berapa, genap satu tahun, pada saat genap satu tahun dihitung. Dihitung barang milik penjual yang mau diperdagangkan, di nilainya berapa, ditaksir kalau di laku terjual dapat uang berapa, ditambah uang kes yang ada berapa, dilihat setelah digabungkan ini sudah sampai nisab ataukah tidak. Ternyata sudah sampai nisab, maka ada kewajiban zakat 2.5%. Dan pendapat yang diambil penulis, tolak ukur nisabnya terserah, boleh pakai emas, boleh pakai perak. Dan demikian salah satu pendapat ulama dalam masalah ini, terserah anda mau pakai tolak ukur emas dan perak atau tidak, itu dipersilahkan. Karena pingin rajin bayar zakat dan pakai tolak ukur perak, ya silahkan, karena tentu harganya lebih murah. Maaf, tadi nilai perak tadi yang benar 575, bukan 595, namun 575. Maka itu tentu murah, cuma boleh jadi sekitar tidak sampai berpuluh-puluh juta. Itu sudah masuk nisab perak. Atau boleh juga ini pendapat yang diambil penulis, terserah, boleh juga mau pakai tolak ukur emas. Kemudian bab berikutnya adalah fi zakatil kharid minal ardi, bab barang-barang yang keluar dari bumi. Poin pertama, kapankah diwajibkan dan dalilnya. Al-asal dalam kalimat ini artinya dalil. Dalil wajibnya hal ini adalah firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Watajibu zakatu, maka zakat itu wajib untuk hasil pertanian jika bentuknya biji-bijian. Dalam manakala idhashtadda al-habbu, jika biji-bijian tersebut sudah mengeras. Misalnya ya, padi ya, maka sudah layak untuk digiling karena sudah keras. Wasara farikan, kita lewati farikan. Watajibu fi thimar, adapun untuk hasil atau produk pertanian non biji-bijian, maka terkena kewajiban zakat manakala sudah budu solahiha, layak baiknya. Terjemah bebasnya, layak konsumsi. Artinya jadilah buah tersebut sudah menjadi thamaron tayyiban, buah yang enak dimakan, dan tidak ada persyaratan genap satu tahun dalam masalah ini, karena Allah berfirman, bayarkan zakatnya pada hari panennya. Maka tercapai kewajiban zakat fikuli makilin mudakharin minal hubub, untuk biji-bijian, maka biji-bijian tersebut mudakhar, awet untuk disimpan, dan dia makil, bisa diperjualbelikan dengan cara ditakar. Wasimar, demikian juga produk pertanian non biji-bijian, maka terdapat zakat, terdapat hintah wa syair, semuanya artinya gandum, kemudian jagung, beras, korma, dan kismis. Dan tidak terdapat kewajiban zakat untuk buah-buahan, mangga, pisang, karena semuanya tidak mudakhar, tidak awet disimpan. Wal khadrawat, demikian juga sayur mayur, bayam, kubis, kol, tidak ada zakatnya. Kecuali jika diperdagangkan, ya, maka nanti kena zakat perdagangan. Fal makil, alasan bendanya adalah benda yang ditakar atau bisa ditakar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktabar, menjadikan tausik sebagai patokan. Nabi menjadikan patokannya adalah 5 wasak itu yang terkena zakat, dan wasak itu adalah takaran. Dan makna asli tausik adalah tahmil, penggendongan, maksudnya takaran yang cukup kuat digendong, dibawa, dibebankan kepada seekor unta. 1 wasak itu unta yang dipekerjakan untuk ngangkuti hasil panen, maka dia dikasih seperti keronjong atau semacam itu di kiri dan kanan perutnya, ini diisi, ini diisi, maka itu 1 wasak. Jika di sini katakan tausik itu tahmil, penggendongan, karena itu digendongkan ke digendongkan ke binatang atau unta yang dipekerjakan untuk ngangkuti hasil panen. Dan mudakhar, awet untuk disimpan, alasannya adalah karena adanya makna yang tepat untuk diwajibkannya zakat fihi dalam benda yang mudakhar. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka hasil pertanian yang tidak ditakar, tidak pula awet disimpan, baik biji-bijian ataupun bukan, maka tidak ada zakat padanya. Kemudian syarat zakat pertanian, disyaratkan wajibnya zakat pada biji-bijian dan hasil pertanian non biji-bijian. Dua syarat, yang pertama sudah genap satu nisab, yaitu 5 wasak. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun, tidak ada zakat dalam hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Dan 1 wasak itu hamlul ba'ir, 1 gendongan seekor unta. Yang ini sama dengan 60 sok dengan sok standar di zaman Nabi, sehingga 5 wasak sama dengan 300 sok. Sehingga zinatun nisab, maka timbangan nisab, kalau kita gunakan gandum yang halus yang bagus, yukarib, mendekati kurang lebih 612 kilogram. Ala itibar ini, manakala kita jadikan bahasanya timbang, 1 sok itu sama dengan 2,4 kilogram. Maka ketika hasil pertanian, misalnya jagung, itu sampai seberat 6,1, ini 1,2 tepatnya, 6,1 kintal, 610 atau 612 kilogram, maka terdapat kewajiban zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak. Kemudian nisab tersebut adalah milik seseorang saat wajibnya zakat, dan kadar wajib zakat yang perlu dikeluarkan, yang wajib dalam biji-bijian dan produk pertanian non biji-bijian adalah 1/10. Jika diairi tanpa mengeluarkan beban dan biaya. Kenapa? Karena kanat athariyatan, karena tumbuhannya tersebut cari air sendiri, autusko atau disirami, bima'il uyun, dengan air mata air, karena ya, ladangnya di samping mata air. Dan setengahnya 1/10, artinya 5% untuk tanaman yang diairi bimu'nah dengan biaya. Biangkana tusqa, karena dia diairi bidala wassawani, dengan dalak dan sawani. Catatan kaki, dalak jamak dari dalwun, ember, yaitu adalah ma yustasqa bihi minal bashar, yaitu ember yang dipakai untuk mencari air, yang pencarinya itu adalah orang atau lainnya. Sedangkan sawani jamak dari saniyah, sani adalah unta betina yang dijadikan alat untuk mencari air. Nah, saniyah ini atau sawan ini sama dengan nawadih, yang telah dibahas pengertiannya di lembar sebelumnya. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi masaqqati sama, tanaman yang disiram oleh air hujan, wal anhar, dan sungai, wal uyun dan mata air, karena ladangnya itu di dekat sungai ataukah mata air. Au kana ba'lan atau tanaman itu cari air sendiri, terdapat kewajiban zakat 10%. Adapun jika diairi bisawani dengan unta atau nadah, sama sawani sama nadah, nisful usur, maka 5%. Maka satu hal yang patut diperhatikan, yang jadi faktor pengurang untuk besaran kewajiban hanya masalah pengairan. Adapun faktor yang lain tidak diperhitungkan, pemupuan, penyemprotan dan sebagainya tidak diperhitungkan. Kita sepakat tentu hal ini mempengaruhi pengeluaran si petani, namun jadi masalah syariat tidak mempertimbangkannya. Kemudian pembahasan baru berikutnya adalah zakat madu. Dan ini juga menarik, madu dimasukkan dalam sub bahasan al-kharid minal ardi, zakat sesuatu yang keluar dari bumi, karena zahirnya madu keluar dari lebah binatang loh ini. Namun diletakkan di sebab al-kharid minal ardi, yang keluar dari bumi, karena hakikat madu itu adalah kembang dari bunga-bunga. Lebah ini cari madu dari ngisap berbagai macam bunga, dan bunga itu kharid minal ardi. Maka pembahasannya diletakkan di bab al-kharid minal ardi, meskipun zahirnya itu al-kharid minan nahli, yang keluar dari lebah, namun hakikatnya dia keluar dari bumi. Hakai Ibn Abdul Bar, Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimullah menceritakan bahwa pendapat jumhur ulama tidak ada zakat dalam madu. Jika orang itu ternak lebah, menurut jumhur tidak ada kewajiban zakat untuk madu. Kemudian menurut penulis buku ini, wahwal adhar, dan itulah yang lebih kuat, karena tidak terdapat dalam Quran, tidak pula hadis dalil sahih yang tegas menunjukkan wajibnya zakat pada madu. Dan hukum asal manusia itu baru atau zimah, bebas dari kewajiban, sampai terdapat dalil menunjukkan wajib. Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis yang mengatakan dalam madu terdapat zakat 10% ada hadis yang lemah. Sedangkan hadis yang mengatakan ala yukhadu minhu, tidakkah diambil zakat darinya, juga hadis yang lemah. Illa an Umar ibn Abdul Aziz, namun terdapat riwayat dari Umar bin Abdul Aziz yang mengambil zakat dari madu. Syafi'i mengatakan wakhtiari, dan pendapat yang kupilih, tidaklah diambil zakat dari madu. Lianna sunan wal athar, karena berbagai sunnah hadis wal athar dan riwayat, thabita fima yukhadu minhu, itu sudah baku tentang hal-hal yang diambil zakat darinya, dan tidak ada badannya, walai satfi sabitah, dan tidak ada untuk madu sabitah dalil yang mapan, yang permanen. Faka'an nahu afwun, maka seakan-akan ini adalah afwun. Hmm. Ini afwun, afwun itu perlu diketahui sebagian ulama membedakan antara halal atau mubah dengan afwun. Maka sesuatu yang dibolehkan dengan tegas itu boleh, silahkan kalian makan, nah ini mubah atau halal. Atau sesuatu yang dibolehkan karena tidak terdapat dalil yang membahasnya, nah ini disebut afwun. Sesuatu yang halal, kenapa halal? Tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka afwun. Tidak disebut mubah, namun afwun. Maka orang boleh memanfaatkan madu tanpa ada kewajiban zakat di dalamnya. Ini disebut afwun karena tidak ada memang dalil yang mengharuskan untuk dibayarkannya zakat. Ibnu Munzir mengatakan tidak ada dalam wajibnya zakat untuk madu khobarun yathbut satupun hadis yang sahih. Kemudian poin bahasan yang kelima, firikas, tentang rikas. Rikas adalah harta atau harta karun, adalah harta yang dijumpai pendaman masa jahiliyah berbentuk emas, perak atau yang lain yang ada padanya tanda-tanda kekafiran, tanda-tanda dimiliki oleh orang kafir masa silam. Dan ini disebut rikas manakala syaratnya lam yutlab bimalin, tidak dicari dengan mengeluarkan biaya, tidak mengadakan proyek khusus penggalian gitu loh. Jadi sekedar macul kok ketemu mau bikin kolam ikan, enggak ada sesuatu, mau bikin sumur, dia enggak mengeluarkan biaya untuk cari itu, keluar biayanya untuk keperluan lain. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amalin. Demikian juga tidaklah terbebani karena untuk mendapatkan rikas nafaqatun biaya atau kabiru amalin, jerih payah yang besar yang susah. Adapun sesuatu yang dicari dengan harta butuh biaya, wa tatallaba, dan menuntut amal yang banyak, maka harta yang didapatkan tidak tergolong rikas. Untuk rikas terdapat kewajiban 1/5 kecil ataupun sedikit ataupun banyak harta karun yang didapat, dan tidak ada persyaratan genap 1 tahun ataupun nisab. Mengingat keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rikas terdapat 1/5. Namun perlu diketahui sebagian ulama tidak memasukkan pembahasan rikas ke bab zakat. Tidak masuk di bab zakat. Itu bukan zakat, cuma kewajiban untuk rikas gitu saja. Namun tidak dalam kategori zakat. Alasannya sebagaimana di sini, wa wafai'un yusrafu fi masalihil muslimin al-ammah. Jadi adalah seperti fai', harta rampasan perang yang disalurkan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Maka ini alasan, kalau alasan sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih yang tidak memasukkannya di bab zakat. Karena sasaran rikas berbeda dengan sasaran zakat. Sasaran zakat dah baku. Kalau ini longgar, yang penting itu kepentingan sosial, silakan. Untuk bikin jalan, untuk bikin jembatan, untuk apa, yang penting masalihul muslimin al-ammah. kepentingan umum untuk bangun rumah sakit, untuk bikin panti jompo atau penampungan anak jalanan dan sebagainya, tidak masalah. Kalau dari melihat sasaran yang dikatakan oleh para ulama sebagai sasaran rikas itu seperti itu, tidak sebagaimana ketentuan zakat, maka sebagian ahli fikih menilai ini bukan zakat, namun ini ya rikas gitu saja, kewajiban dalam rikas. Wala yustarat, dan tidak disyaratkan ayakuna mimmalin muayyan. Namun tadi khilaf, perbedaan pendapat tadi intinya sama, cuma perbedaan ini masuk di bab mana gitu kan, sepakat atau tidak ini babnya bab zakat gitu ya. Dan kalau itu nemu harta karun, keluarkan 20%, iya. Cuma ini babnya bab zakat ataukah bab di luar zakat. Itu ada perbedaan sudut pandang dalam menilainya. Meskipun hasil akhirnya yang sama, yang jelas kalau dapat rikas dikeluarkan ya. Iya, sudah. Ya. Sedikit banyak enggak dapat, iya sama. Enggak perlu haul, iya sama. Sama hasilnya, dua pendapat tadi hasilnya sama, cuma ini kategorinya kategori apa. Wali syarat, dan tidak disyaratkan untuk benda rikas tadi harus benda tertentu, maka boleh jadi emas, perak atau yang lain. Dan diketahui bahasanya ada pendaman jahiliyah dengan adanya tanda-tanda kekafiran, semacam tulisan nama orang kafir atau ukiran gambar orang kafir dan tanda-tanda yang lain. Kemudian pembahasan berikutnya namun tidak diberi judul khusus, yaitu masalah ma'din, barang tambang. Maka ini termasuk kharij minal ardi, keluar dari bumi. Yang dimaksud ma'din semua yang tawallada, yang muncul dari bumi dan dia tidak sejenis dengan bumi. Kalau sejenis dengan bumi apa? Tanah, gitu, batu. Sejenis bumi ini namun tidak sejenis dengan tanah. Tidak min ghairi jinsiha, tidak sejenis dengan tanah, laisa nabatan, dan bukan tetumbuhan. Akan jarian, baik tambang tersebut itu mengalir kan nifti seperti minyak bumi, walqar dan ter, au jamidan ataukah kaku, bukan cair semacam besi, tembaga, emas, perak ataukah itu zibkik. Fatajibu fihi zakat, maka ada zakat pada bahan tambang. Dan menurut penulis, kewajiban pada bahan tambang ini bil ijma, ada satu yang disepakati ulama sebagaimana keterangan yang lewat, karena terdapat dalil yang bersifat umum berkaitan dengan wajibnya zakat untuk semua yang keluar dari bumi, yaitu firman Allah, infakallah dari yang baik-baik yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan semua yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan ini adalah yang jadi dalil adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Dan yang jadi sisi pendalilan kalau ini dalil umum adalah ma, menjadi ma mausul, dan ma mausul yufidul umum. Semua yang kami keluarkan untuk kalian manusia, minal ardi, dari dalam bumi. Kemudian sebelum kita lanjutkan, tadi di catatan kaki nomor 2 tentang ba'al, tadi ada kata-kata ba'al au kana ba'lan, di catatan kaki nomor 2 dikatakan al-ba'lu an-nakhlu yashrabu bi'uruqihi. Yang disebut dengan ba'al adalah an-nakhlu, adalah pohon kurma yang bisa cari air dengan uruqihi, dengan akar-akarnya. Fala yahtaju ila saqiyin, sehingga tidak perlu diairi, tidak memerlukan pengairan. Kemudian bab yang keempat, adalah fi zakati bahimatil an'am, zakat binatang ternak. Bahimatul an'am yang kita terjemahkan binatang ternak yang dimaksudkan adalah unta, sapi dan kambing. Dan perlu diketahui termasuk sapi al-jamus, kerbau. Fa wa nau'un minal baqari, karena kerbau adalah dinilai adalah bagian dari jenis sapi. Sedangkan ghanam di sini, kata-kata ghanam di sini mencakup maiz, kambing biasa yang tidak domba, wadokna dan domba. Nah, kenapa binatang-binatang ini disebut bahimah? Disebut bahimah karena hewan-hewan ini tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia. Diambil dari kata-kata ibham yang artinya adalah ikhfa, tidak jelas mau ngomong apa. Nah, dan ikhfa itu sama dengan adamul idah, tidak jelas apa yang dia ucapkan dan dia katakan. Syarat wajibnya zakat bahimatul an'am, disyaratkan untuk wajibnya zakat pada bahimatul an'am syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-an'am tersebut telah sampai nisab syar'i, 5 ekor untuk unta, 30 untuk sapi, 40 untuk ghanam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam unta duna kurang dari khamsi dhudin, 5 ekor. Dhudin itu ekor untuk unta. Ekor dalam artian bukan ekor ini ya, buntut ya, namun ekor dalam artian satu. Seekor, dua ekor dan tiga ekor dan seterusnya, itu kalau untuk unta orang Arab pakai dhudin, khamsu satuan maksudnya. Duna khamsi dhudin, maka otomatis karena dhudin maka itu artinya unta. Dari mana kita tahu ini yang dimaksud unta? Dari kata-kata dhudin. Tidak ada pada kurang dari 5 ekor unta shadaqatan, kewajiban zakat. Demikian juga hadis Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk mengambil zakat penduduk Yaman. Maka Nabi perintahkan padaku untuk mengambil zakat dari bakor, dari sapi, setiap 30 ekor sapi zakatnya adalah satu tabi', setiap 40 satu musinnah. Di catatan kaki nomor 1, Daud minal ibil itu adalah untuk angka 3 sampai 10. Mu'anas tidak ada bentuk mufradnya kalau dari sisi lafad. Khamsu daudin itu seperti kalau khamsatu aba'iratin, khamsatu jamalin, wa khamsu nauqin. Ini semua artinya unta, 5 ekor unta. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat sa'imatu rajuli," jika sa'imah itu digembalakan, binatang yang digembalakan milik seseorang itu kurang dari 40 ekor kambing, tidak ada padanya zakat. Kemudian yang kedua, genap. Al-An'am tadi genap 1 tahun utuh, ingda malikiyah, dalam kepemilikan pemiliknya, dalam keadaan sudah mencapai nisab. Karena hadis tidak ada zakat dalam harta sampai yahulu alil haulu, genap 1 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, binatang tersebut sa'imah digembalakan. Yang dimaksud dengan sa'imah adalah binatang yang ta'a al-kala al-mubaha, yang digembalakan di rerumputan yang mubah, rerumputan yang milik umum, tidak ada siapapun yang memiliki padang gembalaan tersebut. Yang dimaksud dengan kala mubah adalah rumput yang tumbuh karena perbuatan Allah, kehendak Allah, tidak ditanam oleh siapapun, dan dia ditanam milik umum, tidak bertuan, atau kalau bahasa kita milik negara, bukan milik person-person tertentu. Nah, disebut sa'imah manakala digembalakan di padang gembalaan dengan ciri semacam ini fil haul selama 12 bulan au aktsarihi, atau lebih dari 6 bulan. Maka jika dicarikan pakan oleh tuannya, maka berarti tidak sa'imah. Jika digembalakan namun cuma 4 bulan, tidak sa'imah. Jika digembalakan di padang gembalaan milik pribadi, rumputnya rumput gajah ditanam sendiri, juga bukan sa'imah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk zakat kambing dalam sa'imahnya, idza kana, jika kambingnya 40 sampai 120 ekor, zakatnya syatun seekor kambing. Kemudian dalam juga sabda Nabi untuk setiap kambing sa'imah atau unta sa'imah fil arba'in, untuk 40 ekor unta, zakatnya seekor unta yang disebut bintulabun. Fa in kanat, maka jika binatang tersebut digembalakan namun kurang dari 1 tahun. Di sini teksnya demikian, aqallul hauli. Ya, sama. Yang lain demikian. Maksudnya kalimat yang lebih bagus, aqal min nisfil hauli. Kurang dari 1/2 tahun. Karena itu yang dimaksudkan. Tadi kan sa'imah aksar min ya, aksarul haul. Ya, atau aqallul haul di sini maksudnya adalah beberapa bulan kurang dari 1/2 tahun. Wah, dan diberi pakan oleh tuannya, dicarikan rumput oleh tuannya dalam aktsarul haul, lebih dari 6 bulan, maka itu bukan sa'imah, sehingga tidak ada zakat padanya. Kemudian syarat yang keempat supaya terkena zakat baimatul an'am, tidak dipekerjakan. Yang dimaksud amila adalah binatang yang digunakan oleh pemiliknya untuk membajak tanah, mengangkut barang, au hamlil athqal, dibebani dengan berbagai macam beban yang berat. Maka kalau binatang yang semacam ini tidak kena zakat. Kenapa? Karena binatang semacam ini termasuk dalam kebutuhan pokok seseorang, maka statusnya sebagaimana pakaian. Adapun jika binatang tersebut uidat, memang dipelihara, disiapkan lil qira' untuk disewakan. Punya unta namun untuk disewakan, fa inna zakat, maka zakat itu ada pada hasil upahnya. Sehingga perlu genap, harus ada genap 1 tahun. Nanti punya unta disewakan, maka hasil penyewaannya uangnya dikumpulkan. Kalau habis untuk makan ya sudah. Hasil sewa tadi tiap bulan dapat sekian, namun habis untuk makan, untuk biaya sekolah, bensin dan yang lainnya ya sudah. Kok dari disewakan ini ya, ternyata bisa ada yang tersisa ditabung, maka ini yang nanti kena zakat. Namun nanti tunggu dulu, tabungannya biar banyak dulu. Ya, kok ditabung dari situ, nabung terus sampai nisab. Kena zakat nanti dulu, sabar dulu. Tak genap nisab, tunggu selama 1 tahun. Ya, jika selama 1 tahun selalu di atas nisab, nah, baru tahun depannya kena zakat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ahdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.